Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya, ada pertanyaan yang menarik tentang seputar pembahasan lafaz am terkait pembagian alif lam. Yang Ustaz sampaikan di penjelasan yang telah lewat, yang beralif lam jinsiyah yang tidak termasuk lafaz am adalah yang menunjukkan khasa'is jins. Sedangkan kami dapatkan pembagian alif lam jinsiyah sebagai berikut. Ini penanya menyampaikan kutipannya. Al-jinsiyah ta'ti ala thalathati aqsam. Alif lam jinsiyah memiliki tiga macam. Yang pertama, libayan al-haqiqah wal-mahiyah. Ya, libayan hakikatil jinsi. Wa yallati la takhlufuha kullu. Itulah alif lam yang tidak bisa diartikan atau bisa diganti dengan kullu. Contohnya, ar-rajulu aqwa minal mar'ati. Ya, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan, ini tidak bisa diganti kullu. Kemudian listighraq al-jinsi hakikatan. Ini alif lam jinsiyah listighraqil jinsi. Fayalis sumul afradil jinsi. Maka ini alif lam yang mencakup semua anggota jenis. Contohnya, wa khuliqal insanu dha'ifan. Wa alamatuha dan tanda alif lam jinsiyah listighraqil jinsi, ini tandanya adalah bisa diganti, alif lamnya bisa diganti dengan kullu. Sehingga seandainya diganti wa khuliqa kullu insanin dha'ifan lakana al-makna sahihan. Maknanya benar. Kemudian yang ketiga, listighraqil jinsi majazan, ay li sumuli sifatil afrad wa khasaisihim. Nah, ini yang saya kemarin sampaikan, saya sebut dengan alif lam jinsiyah libayan khasaisil jinsi, hakikatul jinsi, terus istirakul jinsi, ya, terus yang ini khasaisil jinsi. Mubalaghan fil madhi, ini adalah bentuk hiperbol dalam memuji atau menjela. Nahwu antarajulu, engkau adalah lelaki sejati, ilman wa adaban. Anta jami'un li ilmi kulli rijali wa adabihim. Engkau adalah orang yang mengumpulkan ilmunya setiap orang dan adab mereka. Yang kami tangkap dari penjelasan Ustaz, poin pertama yang artinya sejati, libayan hakikatil jinsi. Sedangkan yang ketiga, yang saya sampaikan, libayan khasaisil jinsi. Sedangkan di kitab, yaitu di Al-Usul min Ilmi Usul, hanya tertulis libayanil jinsi. Dan yang kami sangkakan itu termasuk pembagian yang pertama, yaitu libayan hakikatil jinsi. Sedangkan yang Ustaz sampaikan, apa mungkin pembagian yang ketiga? Menimbang contoh pada nomor satu di atas mirip maknanya dengan contoh yang ada di kitab, di Al-Usul min Ilmi Usul, ar-rajulu khairun minal mar'ati. Sedangkan pembagian kedua ketiga bisa tergantikan dengan lafadz kullu yang maknanya memang umum. Ya, maka kalau di contoh al-usul min ilmu usul, ar-rajulu khairun minal mar'ati. Maka secara general gitu terjemahnya. Secara global, laki-laki lebih baik daripada perempuan. atau secara jenis. Maka ini kalau berdasarkan kutipan yang dibawakan di sini, maka memang ini maksudnya di yang pertama, libayan hakikatul jinsi. Karena ar-rajul khairun mal mar'ati menjelaskan jenis laki-laki, bukan setiap laki-laki, namun jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan. Ya, maka terjemahnya, kalau kita terjemah yang pas sebenarnya, kalau pakai tuntutan bahasa, ya ar-rajulu aqwa minal mar'ati atau ar-rajulu khair minal mar'ati, itu jenis laki-laki lebih baik daripada jenis perempuan, atau jenis laki-laki lebih kuat daripada jenis perempuan. Itu yang terjemah letterlocknya. Sehingga terjemah bebasnya tadi, secara umum atau secara global, secara general, laki-laki lebih kuat daripada perempuan atau lebih baik daripada perempuan. Nah, kalau yang kemudian alif lam jinsiyah yang yufidul umum, itu hanya yang nomor dua saja, yang listirakil jinsi, jinsiyah listirakil jinsi. Nah, itu yang yufidul umum, dan itu yang dimaksudkan di dengan alif lam jinsiyah di pelajaran usul fikih. Nah, kalau alif lam yang ketiga, libayan khasa'isil jinsi, antara julu ilman wa adaban. Maka alif lam di sini dalam dataran terjemah dalam bahasa Indonesia artinya sejati atau sempurna. Ya, sejati atau sempurna. Antara julu ilmu ilman wa adaban. Engkau adalah lelaki yang sempurna atau lelaki yang sejati dalam masalah ilmu dan adab. Ya, yang masuk di pelajaran usul fikih masalah al-am itu yang pertama. Jinsiyah listiraqil jinsi. Di sini disampaikan bahasanya kalau alif lam jenis yang ketiga, jadi libayan khasa'isil jinsi, itu alif lamnya bisa diganti dengan kullu. Karena kata kutipan anta rajulu ilman wa adaban artinya anta jami'un li ilmi kulli rijal wa adabihim. Maka kullu di sini tadi disampaikan adalah kullunya majas. Kullunya itu sebenarnya bukan semua dalam artian orangnya, namun semuanya di sini semua kualitasnya, bukan semua kuantitasnya. Ini, karena antar rajulu ilman wa adaban, maka yang namanya rajul lelaki, yang betul-betul lelaki, itu ada kriterianya. Ada kriterianya, ada muasofatnya, ada sifat-sifatnya. Nah, orang tersebut yang disebut dengan antar rajulu ilman wa adaban, dia memenuhi semua kriteria. Semua kriteria, jadi semuanya semua kriterianya. Semua kriterianya, bukan semua, maka semua kriteria itu semua kualitasnya, bukan kuantitasnya. Misalnya kita katakan kepada seorang pelajar yang sejati, anta talibu. Ini, anta talibu. Atau kita katakan anta talibu kullat talibi. Ini, maka anda adalah pelajar yang sempurna, ada pelajar yang sejati. Artinya memang ada kullu di situ. Memang ada makna kullu di situ, namun kullunya itu adalah kullu untuk kualitas. Kullunya kullu untuk kualitas, bukan kullu untuk kriteria. Maka pelajar yang bahasa kita apa? Pelajar teladan, siswa teladan. Siswa teladan itu punya sejumlah kriteria. Nah, kita katakan antat talibu, itu adalah seorang yang secara sempurna memenuhi semua kriteria siswa teladan. Maka memang di al-jinsiyah libayan khasaisul jinsi itu terdapat makna kullu, namun kullunya itu untuk kualitas bukan untuk kuantitas. Sedangkan kullu yang dicari di al-am itu adalah kullu yang maksudnya adalah kuantitas, jumlah. Kuantitas atau jumlah. Sehingga kullu di situ, kullu untuk yang ketiga, yang khasaisul jinsi, kullunya adalah kullu majazi. Intinya yang masuk dalam pembahasan usul fikih, yang masuk dalam pembahasan usul fikih adalah yang berdasarkan kutipan yang disampaikan oleh penanya, adalah alif lam jinsiyah jenis yang kedua saja. Alif lam jinsiyah jenis yang pertama ataupun jenis yang ketiga, libayan hakikatil jinsi atau libayan dan libayan khasaisil jinsi, itu tidak termasuk dan tidak yang dimaksudkan dalam alif lam jinsiyah dalam bahasa usul fikih. Maka di sini kita jumpai pelajaran bahwasannya uraian yang detail itu ada di masing-masing bab. Kalau kita buka buku-buku usul fikih, ya alif lam yang yufidul umum cuma paling disampaikan alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah, atau kalau di sini di al-usul min al-usul lumayan lebih detail, alif lam istiraqiyah. Sedangkan uraian yang memuaskan dan detail tentang alif lam jinsiyah itu ada di buku nahwu. Ada dengan tiga macamnya. Kemudian kita lanjutkan. Terakhir kita sampai pada nasakh, sudah selesai belum? Sampai? Syarat-syarat nasakh. Oh, nah. Kita lanjutkan di halaman 58 tentang syaratun nasakh. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala syaratun nasakh. Disyaratkan untuk adanya nasakh, penghapusan hukum, fima untuk hal-hal yang memang mungkin mengalami nasakh, syaratun disyaratkan sejumlah syarat. Di antaranya yang pertama, ta'adzur, tidak memungkinkan dikompromi di antara dua dalil. Jika memungkinkan kompromi, maka tidak ada nasakh. Li'imkanil amali, karena mungkin untuk beramal dengan masing-masing dari keduanya. Dan yang kedua, diketahui mana yang belakangan. Dan yang belakangan itulah yang menjadi nasikh. Ta'akhur, diketahui belakangannya an-nasikh, yang menghapus. Cara mengetahuinya, wa yu'lamu dzalika, dan itu diketahui, yang pertama binas, berdasarkan nas. Yang kedua, berita yang disampaikan oleh sahabat. Yang ketiga, berdasarkan fakta sejarah. Contoh yang diketahui belakangan berdasarkan nas. Nabi SAW mengatakan, kuntu adzantu lakum fil istimta' minan nisa, dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah. Wa innallaha tasni Allah qad harama dzalika, telah mengharamkan hal itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan Nabi menegaskan haramnya nikah mut'ah itu dua kali. Yang pertama saat perang Tabuk, atau maaf, saat perang Khaybar. Kemudian yang kedua saat Fathul Makkah. Dan contoh ma'ulima diketahui belakangan berdasarkan pemberitaan sahabat, ucapan Ibunda Aisyah radhiallahu anha, karena fima unzila minal Quran, di antara ayat Al-Quran yang diturunkan ada ayat yang bunyinya asrata'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 kali penyusuan itu yang diketahui itu menyebabkan mahram. Semenusikhna, kemudian dihapus dengan 5 kali persusuan. Kemudian contoh yang diketahui berdasarkan data sejarah firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum, saat ini Allah telah memberikan keringanan untuk kalian. Maka kata-kata al-an yadullu menunjukkan kalau belakangannya, kalau hukum ini ta'akhur, datangnya belakangan. Demikian juga lau dzakara atau lau dzukira, seandainya disebutkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hakama bi syai', menetapkan hukum dengan satu hal sebelum hijrah ke Madinah, kemudian Nabi menetapkan hukum setelah hijrah di Madinah dengan hukum yang menyelisihinya, maka hukum yang kedua itu menghapus. Di antaranya sebagaimana pendapat sejumlah ulama, di Mekah Nabi membolehkan Abu Bakar bertaruh berkenaan dengan kasus Romawi, bertaruh dengan orang musyrik. Abu Bakar mengatakan bahwasannya jika ayat Al-Quran mengatakan ketika itu Romawi kalah, namun setelah itu Romawi akan menang. Dan Abu Bakar menegaskan yakinnya apa yang dikatakan oleh Al-Quran, fi bid'i sinin, dan bid'ah itu 3-9. Al-Quran mengatakan setelah bid'ah sinin nanti Romawi akan menang. Maka Abu Bakar mengadakan taruhan dengan salah satu orang musyrik dengan nilai 100 ekor unta. Bahasanya sebelum 10 tahun atau maksimal 10 tahun Romawi akan kembali menang. Kalau Romawi kembali menang atas Persia maksimal 10 tahun, maka dia lawannya Abu Bakar itu akan ngasih unta 100 ekor. Jika lebih dari 10 tahun, maka Abu Bakar yang akan ngasih 100 ekor unta. Ini taruhan, Nabi bolehkan. Kemudian setelah di Madinah terdapat, kemudian turunlah ayat yang mengharamkan judi. Maka menurut sejumlah ulama, atau bisa kita katakan mayoritas para ulama, aturan yang turun di Madinah ini menghapus hukum bolehnya judi yang pernah dibolehkan, hukum bolehnya taruhan atau judi yang pernah Nabi bolehkan saat fase dakwah di Mekah. Kemudian yang ketiga, thubutun nasikh. Ini dalil yang menghapus itu adalah dalil yang valid. Ini dalil yang valid. Kalau dalilnya dhaif, ya nasikhnya dhaif, maka tidak teranggap. Dan jumhur ulama mempersyaratkan nasikh itu harus lebih kuat dari mansukh atau minimal selevel. Al-Quran dengan Al-Quran itu selevel. Al-Quran dengan hadis mutawatir itu selevel. Tapi kalau Al-Quran dengan hadis ahad, nah, dinilai tidak selevel. Maka pendapat jumhur usuliyin, Al-Quran tidak bisa dihapus dengan hadis ahad. Sehingga indahum menurut jumhur, mutawatir tidak bisa dihapus dengan ahad. Meskipun hadis ahadnya dalil yang valid. Itu pendapat jumhur. Di sini Ibn Utsaimin menyelisihi jumhur. Berarjah, pendapat yang lebih kuat, tidaklah disyaratkan nasikh harus lebih kuat atau semisal dengan mansukh. Alasannya, karena sasaran nasikh adalah hukum. Wala yustaratu dan tidaklah disyaratkan, fi thubutihi adanya hukum, dalilnya harus dalil mutawatir. Ahad boleh. Dan itu yang jadi pokok masalah. Dan kemudian macam-macam nasakh, macam-macam penghapusan hukum. Yang qasimu an-naskhu, nasakh terbagi bi'tibar dengan melihat nas yang dimansukh, terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, manusikha hukmu, hukumnya dihapus namun redaksinya masih eksis. Inilah yang banyak dalam Al-Quran. Contohnya dua ayat musabarah, yaitu firman Allah Ta'ala, jika ada dari kalian 20 orang yang bersabar akan mengalahkan 200. Nah, ini hukum atau kandungannya, konten hukumnya dihapus dengan firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum, saat ini Allah memberikan keringanan untuk kalian. Allah mengetahui anna fikum dha'fa, ada kelemahan pada kalian. Fa iyyakum minkum mi'atun, jika ada 100 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200. Jika ada di antara kalian 1000 orang yang bersabar bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kemudian hikmah dihapusnya hukum tanpa redaksi adalah bakok mempertahankan ganjaran membaca dan mengingatkan umat dengan hikmah adanya penghapusan hukum. Betapa kasih sayang Allah, dulu 20 orang itu diharuskan untuk mengalahkan 200. Maka setelah itu cuma 100 diharuskan untuk bisa kuat dan mampu menghadapi 200. Maka ini satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslimin. Ya, mengingatkan umat dengan hal semacam ini. Kemudian yang kedua, dihapus redaksinya dan masih berlaku hukumnya. Contohnya ayat rajam. Terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sunnya Umar bin Al-Khattab mengatakan, karena adalah fima angsalallah, di antara yang Allah turunkan ada namanya ayat rajam. Kami dulu membacanya dan kami paham isinya. Wa wa'inaha, dan kami hafal. Membaca, hafal dan faham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam dan kami pun tetap merajam ba'dahu, setelah wafat Nabi. Aku khawatir intola binasi zamanun, setelah waktu yang lama ayakula qail, ada orang yang mengatakan, wallahi demi Allah kami tidak mendapatkan rajam dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Maka mereka tersesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Dan itu muncul tak lama dari masanya Umar. Di antara fikih khawarij masa silam adalah mengingkari rajam. Fikih khawarij masa silam. Ini muncul di masa Ali. Mereka mengingkari adanya hukum rajam bagi pezina. Ini telah kekhawatiran ini telah dikabarkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan alasan khawarij sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Di Al-Qur'an enggak ada, di Al-Qur'an cuma ada cambuk 100 kali. Wa inna rajma, dan sunnya rajam itu adalah dalam kitabullah hakun, hak atas orang yang berzina. Idza ahsanna, jika dia telah muhsan baik dari laki-laki ataupun perempuan, waqamatil bayyina, dan terdapat bukti, yaitu 4 orang saksi laki-laki yang menunjukkan dia berzina atau kehamilan tanpa kehamilan padahal tidak bersuami, awil i'tiraf atau mengaku kalau berzina. Maka kata Umar, ada ayat rajam. Loh, di Al-Quran kok tidak ada? Telah dihapus tilawahnya. Tapi hukumnya masih berlaku. Ini Umar mengatakan ada ayat rajam dan tidak kita jumpai itu di mushaf. Ya, karena tilawahnya telah dihapus. Hikmah dihapusnya penghapusan redaksi namun tanpa hukum adalah menguji umat fil amal untuk tetap beramal dengan sesuatu yang tidak mereka jumpai redaksinya dalam Al-Quran dan memastikan keimanan mereka dengan apa yang Allah turunkan. Dan ini adalah kebalikan keadaan Yahudi yang mereka berupaya untuk menutupi ayat rajam yang ada dalam Taurat. Maka di antara hikmah untuk masalah ini untuk menunjukkan bahasanya umat Muhammad lebih mulia daripada Bani Israel. Bani Israel ada di Taurat, ayat rajam masih tersisa, belum terhapus. Dan mereka tidak mau mengamalkannya, bahkan menutupinya. Lain halnya dengan umat Muhammad SAW, di Al-Quran tidak ada ayat rajam, namun kaum muslimin tetap meyakini adanya rajam. Meskipun di Al-Qurannya tidak ada. Maka ini menunjukkan lebih mulianya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada umat daripada Bani Israel. Kemudian yang ketiga, dihapus hukumnya sekaligus redaksinya, semacam penghapusan ayat tentang 10 penyusuan yang telah lewat dalam hadis Aisyah. Kemudian yang qasimun nasr, penghapusan hukum terbagi dengan melihat yang menghapus ada 4 macam. Al-Quran dihapus dengan Al-Quran, contohnya ayat Musabarah. Kemudian Al-Quran dihapus dengan hadis. Ya, lam ajid lahu mithalan zaliman. Aku tidak dapatkan contoh yang lepas dari kritik. Zaliman di sini artinya selamat dari kritikan. Di catatan kaki, hadis Aisyah yang lewat tentang 10 persusuan zahirnya menunjukkan bahasanya Al-Quran redaksinya dan hukumnya dihapus dengan sunnah, dengan hadis. Dan dia adalah satu hal yang zahir bagi siapa yang merenungkannya. Dan ini adalah pendapat jumhur. Maka jumhur ulama usuliyin mengatakan contoh penghapusan Al-Quran dengan hadis masalah 10 persusuan. Dan yang ketiga, hadis dihapus dengan Al-Quran. Contohnya penghapusan istiqbal menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Yang ini atsabit bisunnah, yang dasarnya adalah hadis. Dihapus dengan perintah untuk menghadap Ka'bah, yang ini sabit ada dasarkan firman Allah Ta'ala di Al-Quran Al-Baqarah 144. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, wahai tsumma kuntum, dan di mana saja kalian berada, fawalu wujuhakum syatarah, palingkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Yang keempat, hadis dihapus dengan hadis, contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu aku melarang kalian anin nabidh, untuk membuat nabidh fil au'ayati, di sejumlah wadah tertentu. Ada beberapa wadah tertentu yang Nabi larang dipakai untuk membuat nabidh. Nabidh adalah minuman manis yang dibuat dengan cara, nabidh ada dua macam sebelumnya, nabidh halal dan ada nabidh haram. Nabidh haram itu khamar, maknanya khamar. Di situ nabidh dan artinya khamar. Sedangkan nabidh yang dimaksudkan di sini adalah nabidh halal. Itu orang rendam kurma atau tamar, dimasukkan ke dalam air semalaman, kemudian diminum pagi harinya. Ini nabidh yang halal. Di awal Islam, Nabi melarang membuat nabidh yang halal di sejumlah wadah tertentu. itu cekungan batang kurma, kemudian wadah yang terbuat dari labu, kemudian ada beberapa dan ada beberapa wadah yang lain. Ini ada beberapa wadah yang lain, kurang lebih ada 4 wadah kalau tidak salah ingat. Di antaranya 2 tadi yang telah saya sampaikan, pakai cekungan di batang kurma, labu, kemudian dengan pengolahan tertentu kemudian bisa jadi wadah air. Kemudian bikin nabit di situ, di 2 wadah ini dan di sejumlah wadah yang lain nabi haramkan. Meskipun itu nabit yang halal, namun karena wadahnya nabi haramkan. Karena alasan wadahnya. Di antara penjelasan ulama tentang hal ini, karena di wadah-wadah ini nabi sensitif, gampang sekali jadi khamr. Karena nabi yang halal itu jika kelamaan itu nanti jadi khamr. Kalau enggak salah 3 hari itu jadi khamr. Tamar dimasukkan ke air, biarkan 3 hari. Itu jadi khamr. Itu akan jadi khamr. Nah, wadah-wadah tersebut itu wadah yang sensitif. Ini wadah yang sensitif. Kalau yang lain, wadah-wadah yang lain perlu 3 hari, nah ini enggak sampai perlu 3 hari. Boleh jadi misalnya anggap saja 2 hari atau sehari setengah. Itu kelupaan naruh. Kelupaan naruh membuat nabit, namun di wadah-wadah tadi ternyata ditengok sudah jadi khamr. Boleh jadi dikhawatirkan orang tidak sadar. Oh ini ya saya bikin nabit ya, langsung diminum. Padahal itu telah jadi khamr. Ini awalnya. Fasrabu fi masyi'tum. Setelah itu nabi hapus aturan ini. Fasrabu maka minumlah fi masyi'tum, minuman apa saja yang kalian sukai. Namun ingat, jangan minum khamr. Di sini riwayat Muslim. Dan hadis larangan membuat nabi di wadah-wadah tertentu juga riwayat Muslim. Ini, dua-duanya ada dalam riwayat Muslim. Dan hikmah penghapusan hukum. Linasakh hikamun. Itu bacanya hikamun. Ha kaf mim bisa dibaca hukmun, bisa dibaca hikamun. Hikamun jamak dari hikmah, tergantung konteks kalimatnya. Penghapusan hukum memiliki sejumlah hikmah, di antaranya memperhatikan maslahat hamba dengan ditetapkannya hukum yang lebih manfaat bagi hamba fi dinihim dalam sudut pandang agama dan dunia. Kemudian yang kedua, tatawur, perkembangan dalam tasyri' penetapan hukum sehingga mencapai kesempurnaannya. Yang ketiga, ikhtibar, menguji bagi para mukallaf istidadihim, kesiapan mereka liqabul, untuk menerima at-tahawul, perubahan dari satu hukum ke hukum yang lain, dan ridha mereka dengan hal itu. Kemudian yang keempat, ikhtibar, menguji para mukallaf bikiyamihim, apakah mereka komabi itu melakukan wadhifati syukri, kewajiban bersyukur. Jika nasakhnya itu dihapus kemudian diganti dengan yang lebih ringan, atau tugas untuk bersabar jika ternyata nasakhnya dihapus kepada hukum yang lebih berat. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana kebiasaan kita di tahun ajaran yang lewat, bab akhbar itu kita tunda bacanya. Ini bab akhbar, bab hadis, antum sudah dapat daurah khusus untuk itu, daurah baikuniyah, sehingga seandainya waktu tidak mencukupi, maka isi bab akhbar secara umum sudah antum dapatkan. Sehingga kita baca bab akhbar sebagai bab yang terakhir. Sebagai bagian bab terakhir yang kita baca, maka kita lompati kemudian kita langsung pindah pada ijma. Al-ijma ta'rifuhu, pengertiannya, ijma dalam bahasa Arab itu punya 2 arti. Yang pertama tekad, yang kedua adalah ittifaq, kesepakatan. Dan ijma Dalam istilah usul fikih itu diambil dari ijma' dalam pengertian kesepakatan, bukan ijma' dalam artian tekad. Secara istilah kesepakatan, ulama mustahid dari umat ini, ya bukan umat masa silam, ya harus umat ini, umat Muhammad. Kemudian mustahid, bukan awam. Ba'dan Nabi, setelah wafatnya Nabi. Kalau sebelum Nabi wafat, tidak perlu. Ya, keputusan sudah final dengan apa yang Nabi katakan. Dan ini kesepakatan ala hukmin syar'iyin untuk hukum syar'i, bukan hukum akli atau yang lain. Ya, maka dikatakan ittifaq, kesepakatan. Maka tidak termasuk ijma' adanya khilaf meskipun dari satu orang. Falain aqidu ma'ahul ijma'. Ya. Maka ijma' tidaklah yang aqidu ada ma'ahu ketika ada khilaf satu orang. Namun manakala khilaf orang ini adalah khilaf yang yu'taddu bihi, teranggap. Nanti ada orang-orang yang khilafnya adalah la yu'taddu bihi, tidak teranggap. Di antara yang khilafnya tidak teranggap ahlul bidah, maka bisa kita katakan, maka meskipun ada khilaf manakala itu dari ahlul bidah, itu tidak meniadakan ini adalah ijma'. Ini tidak meniadakan sebuah ijma', maka kita bisa kita katakan bahasanya adanya hukum rajam itu satu hal yang benar adanya dalam Islam berdasarkan hadis dan ijma'. Ya, meskipun ada khilaf, khilafnya khawarij, enggak dianggap. Ini kita katakan nikah mutah itu haram bil ijma', meskipun rafidah Syiah menolak, menyelisihi dengan menganggap bahasanya nikah mut'ah masih masru', maka tidak teranggap khilaf alul bidah. Ya, mereka layu tadu bihi, tidak teranggap. Ya, di antara fikih khawarij masa silam, wanita haid itu setelah selesai haid punya kewajiban mengqadha' sholat, sebagaimana wajib mengqadha' puasa. Dan ini hanya ini fikih khasnya khawarij saja. Maka kita katakan bahwasannya wanita yang haid itu ketika haid dia tidak sholat, dan setelah selesai haid dia tidak perlu, tidak wajib, tidak perlu, bahkan haram untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan semasa haid. Dan itu ijma' ulama. Boleh kita katakan demikian. Loh, kan khawarij menyelisih. Ya. Tidak masalah. Itu tidak meniadakan status ijma'. Ya. Demikian juga contoh yang lain, sebagaimana bisa kita katakan pendapat jumhur usuliyin adalah khilafnya zahiriyah. Khilafnya zahiriyah itu menurut jumhur ulama usuliyin tidak teranggap. Layu taddu bihim fi khilaf wal ijma', zahiriyah tidak teranggap keberadaannya dalam ijma' dan dalam khilaf. Maka ketika ulama sepakat dan yang menyelisih hanya zahiriyah. Hanya zahiriyah, maka bisa tetap dikatakan ini ijma' menurut sudut pandang ini. Itu sudut pandang jumhur usuliyin yang mengatakan bahasanya khilaf zahiriyah tidak teranggap. Menimbang ini pendapat jumhur, berarti ada pendapat yang lain. Yang nanti berarti tentu ada derivatnya. Ya, dan ada cara pandang yang lain. Ya. Kemudian mustahid, maka tidak termasuk mustahid orang awam dan muqallid. orang yang taklid, dan taklid itu ya itu kewajiban awam munas. Falitabar, maka tidaklah teranggap persetujuan mereka terkhilaf mereka. Maka di kalimat ini terdapat isyarat bahasanya manusia itu cuma dua macam saja. Kalau enggak mustahid berarti muqallid, dan itu orang awam. Umat ini maka tidak termasuk dalam ijma. Ijma selain umat ini maka itu tidak teranggap. Setelah wafatnya Nabi maka tidak termasuk ijma, kesepakatan umat Islam di masa Nabi. Maka itu tidak teranggap ijma dari sisi sebagai dalil. Karena dalil hasalah telah terwujud dengan sunnah Nabi, berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, atau persetujuan Nabi. Oleh karena itu, jika sahabat mengatakan kami melakukan atau mereka melakukan demikian di masa Nabi SAW, karena marfu'an hukman. Maka dalam ilmu hadis itu disebut marfu' hukmi. Teranggap marfu' lanaklan lil ijma', bukan disebut nukilan ijma'. Ala hukmin syar'iyin, hukum syar'i. Maka ini menunjukkan bahasanya ittifaq mereka terhadap hukum akli atau hukum adat tidaklah termasuk dalam hal ini. Idzil bahsu, karena bahasan dalam ijma, ka di sini artinya sebagai. Ka di sini artinya sebagai. Ini makna ka di bahasa Arab kontemporer. Yaitu maknanya sebagai. Anaka muslimin, saya sebagai seorang muslim mengatakan, meyakini. Anaka muslimin a'taqidu, gitu. Saya sebagai seorang muslim, saya berkeyakinan. Bla bla bla bla. Ka di sini artinya sebagai. Ka aslinya maknanya seperti, dan ada ka makna kontemporer artinya sebagai. Ka dalilin min adilati syar'i, sebagai salah satu dalil syariat. Dan ijma itu adalah hujah diadilatin karena sejumlah alasan, catatan kaki. Nakala ghairu wahid minal ulama, sejumlah ulama menukil adanya ijma atas hal ini. Adanya ijma, bahasanya ijma adalah hujah. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pilihan. Litakunu, supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Saksi atas manusia itu mencakup saksi atas amal manusia dan hukum amal. Hukum amal. Kalau saksi dalam hukum amal dan saksi itu diterima, perkataannya diterima. Saksi atas hukum amal itu bisa, kalau ketika semuanya memberikan persaksian yang sama berarti ijma'. Firman Allah Ta'ala, jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Mafhum mukhalafahnya, jika tidak berselisih, alias sepakat, tidak perlu dikembalikan pada Allah dan Rasul. Tidak perlu dikembalikan. Maka ini menunjukkan bahasanya, mattafaqu, apa yang mereka sepakati, itu adalah kebenaran. Kemudian, sabda Nabi SAW, umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan atau kesalahan. Dikatakan oleh Al-Hakim, dinilai oleh Al-Albani dan Syaikh Muqbil Al-Wadi'i. Kemudian yang kelima, kami katakan bahasanya ijma umat atas sesuatu itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah benar, yang kedua adalah batil. Jika itu adalah benar maka hujah, jika itu batil fakaifa yajuzu, maka bagaimanakah boleh umat ini bersatu yang merupakan umatnya adalah umat yang paling mulia di sisi Allah sejak masa nabinya sampai terjadinya kiamat. Bagaimanakah mungkin umat semacam ini bersatu ala amrin batilin, sesuatu yang batil yang tidak diridai oleh Allah. Maka ini menurut logika yang sehat, min akbaril muhal, mustahil yang paling besar. Maka alasan yang kelima adalah dalil akli, bahasanya ijma adalah hujah. Macam-macam ijma. Ijma ada dua macam. Ijma yang qat'i, yang nilainya pasti, wadhanni, dan nilainya sangkaan kuat. Ijma qat'i adalah ijma yang diketahui wuku'uhu, terjadinya dari umat ini bidarurah secara aksiomatis. Semacam ijma, wajibnya salat lima waktu, haramnya zina. Wahatannau dan ijma jenis ini, la ahadun yungkiru thubutau. Tidak ada satupun orang yang mengingkari adanya ijma semacam ini, dan tidak ada satupun yang mengingkari bahasanya ijma sepertinya adalah hujah. Wa yakfuru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhaluhu. Dan siapa yang menyelisih ijma qat'i maka dia kafir. Bersyarat idza kana mimman la yajhaluhu, jika itu dilakukan oleh orang yang sewajarnya orang seperti dia itu bisa dipastikan kalau dia tahu. Siapa itu yang mimman la yajhaluhu, ya, dia adalah seorang muslim yang tinggal di masyarakat kaum muslimin. Ya, muslim yang lama tinggal di masyarakat kaum muslimin itu mimman yajhalu, mimman la yajhaluhu. Ya. Sehingga ada uzur dari vonis kafir untuk ya, orang yang baru masuk Islam. Ya. Demikian juga orang yang tidak tinggal di masyarakat kaum muslimin, dia tinggalnya di masyarakat orang kafir, maka mungkin dia tidak tahu kalau khamr itu haram, zina itu haram, karena dia aksesnya dengan ilmu itu sangat terbatas. Ya, karena bisa dipastikan tidak ada ulama di sana. Ya. Namun jika dia adalah orang yang la yajhaluhu, orang semacam dia mimman la yajhaluhu, seharusnya pasti tahu. Kenapa? Karena dia asa bainal muslimin. Ini hidup lama di tengah-tengah kaum muslimin. Maka orang yang mengingkari wajibnya salat lima waktu, haramnya zina, haramnya khamar, maka dia kita yakini sebagai orang yang kafir karenanya. Dan sangkaan kuat, ijma yang statusnya sangkaan kuat, itulah hal-hal yang disepakati yang la yu'lam, tidaklah diketahui kecuali dengan tatabuk penelusuran wal istiqra' dan penelitian. Dan para ulama berselisih pendapat tentang mungkin tidak adanya ijma' dhanni. Wa arjul aqwal, pendapat yang paling kuat dalam ini adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah yang beliau katakan di matan Aqidah Wasithiyah. Wal ijma' alladhi yandhabitu, dan ijma' yang terukur adalah makan alaih salafus saleh. Ijma' yang ada di masa salafus saleh. Yaitu di masa tiga kurun, tiga generasi. Itba' dahum, karena setelah tiga generasi tersebut banyak perselisihan dan umat sudah tersebar di mana-mana. Dan bukalah syarat ijma harus dan bukalah syarat ulama harus populer. Harus populer, harus namanya terdetek oleh Google atau kemudian bisa di-searching di YouTube. Itu tidak menjadi syarat. Sehingga dimungkinkan saja dia adalah seorang alim di pelosok Afrika atau di tempat yang lain. Maka dia alim, dia ulama, namun tidak dikenal, tidak terkenal, dan bahkan jarang orang yang mengenal dan mengetahuinya. Maka dia termasuk ulama. Jika dia ulama mustahid, ya, maka dia tetap harus diperhitungkan pendapatnya. Nah, itu karena jumlah umat Islam yang demikian banyak, maka setelah empat generasi tadi, menurut Syekhul Islam Taimiyah, ijma' sudah tidak, nukilan ijma' sudah tidak bisa lagi terukur. Dan nampaknya, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Taimin rahimallahu ta'ala. Wa'alam, dan ketahuilah bahasanya umat, layum kunu, tidaklah mungkin bersatu ala khilafi dalilin sahihin sarihin. Tidak mungkin bersepakat untuk menyelisih dalil yang sahih dan sharih yang tidak mansukh. Fa inna, maka umat tidak akan bersatu ila ala hakin, kecuali di atas kebenaran. Maka jika Anda melihat ijma'an ijma' tadhunnuhu, Anda sangka ijma' tersebut menyelisihi hadis yang atau dalil yang sahih. Fangdur, maka lihatlah, maka fa'imah boleh jadi dalilnya tidak sahih, atau sahih namun tidak sahih, atau dalilnya ternyata mansukh. Afi mas'alatin, atau dalam masalah tersebut sebenarnya tidak ada ijma', namun dalam masalah tersebut ada khilaf, la ta'lamuhu, yang tidak Anda ketahui. Ya, maka jika ada nukilan ijma' yang disampaikan oleh ulama kredibel, kemudian kita jumpai riwayat, kita jumpai hadis, ya, maka ya, maka kita pastikan dulu nukilan ijma'nya valid enggak. Ya, dilihat dari ulama yang mengutip, kemudian apakah ada dan ulama-ulama yang lain semasanya atau sebelumnya yang menyampaikan kutipan tersebut. Ternyata iya. Kutipan ini ada disampaikan oleh sejumlah ulama, dan semuanya adalah orang yang kredibel, terpercaya dalam masalah kutipan ijma'. Maka dalam kondisi ini ijma' yang lebih menang daripada riwayat. Ijma' itu yang lebih utama daripada hadis yang kita baca. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di kitabnya Ar-Risalah menyampaikan bahasanya urutan dalil itu yang pertama malah ijma'. Urutan yang pertama itu ijma', setelah itu Al-Quran, setelah itu hadis. Ijma' jadi nomor satu. Kenapa? Karena ketika ada nukilan ijma' yang valid, kemudian ada riwayat, ada hadis yang kita anggap dohirnya menyelisih ijma', maka yang jadi parameter adalah ijma'. Cara yang benar, yang jadi tolak ukur ijma'. Dan jika ditelaah, pasti riwayat yang sahih tersebut itu tidak sahih. Bisa ditakwil begini dan begitu. Bisa ditakwil begini dan begitu. Contoh bisa kita katakan nukilan ijma' yang cukup valid adalah najisnya darah. Dan kita jumpai sejumlah athar yang menunjukkan kalau darah tidak najis. Ditelaah dari nukilan ijma' sangat banyak. Disampaikan oleh Ibnu Qayyim, sebelumnya Imam Ahmad dan yang lainnya, kalau darah itu najis. Dan terdapat sejumlah athar dari salaf. Nah, namun jika ditelaah, athar-athar ini tidak sahih. Ada athar-athar ini tidak sahih. Kata saya Ibnu Utsaimin di Sharh Mumtah, athar-athar yang menyelisih nukilan ijma' najisnya darah, itu kalau diperhatikan itu ada dua jenis athar. Yang pertama adalah riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahasanya darah itu terus-menerus keluar. Darah terus-menerus keluar, tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan. Dan ketika darah itu terus-menerus keluar, tidak bisa dihentikan, maka dia termasuk yang ma'fu najisnya. Karena najis yang dikata, darah yang dianggap najis itu yang tidak terus-menerus keluar. Kalau dia terus-menerus keluar, tidak bisa ditahan, semacam lukanya Umar. Umar ditusuk kemudian luka terus menerus keluar, maka Umar tetap sholat dalam keadaan demikian. Maka itu ini tidak bertentangan dengan nukilan ijma', karena ini membahas tentang masalah darah yang terus menerus keluar, dan itu tidak termasuk dalam pembahasan najisnya darah. Nah, darah yang terus menerus keluar. Kemudian athar jenis yang kedua adalah itu darahnya sedikit. Darahnya sedikit ma'fu, dimaafkan. Maka ini juga tidak masuk dalam pembahasan nukilan ijma'. Sehingga kita lihat, maka ijma' didahulukan daripada sejumlah riwayat. Kemudian riwayat yang ada ditelaah dan dimaknai dengan makna yang tidak bertabrakan dengan nukilan ijma. Itu sikap yang benar ketika kita jumpai ada nukilan ijma yang valid, namun zahirnya namun bertentangan dengan zahir sejumlah hadis atau sejumlah riwayat. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan sore hari ini di pertemuan yang terakhir di semester ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radha anna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.